بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله melanjutkan pembahasan kitab Al-Kabair karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Kita akan memasuki pada bab zikri ar-ridha bil ma'asiyah. Bab yang menyebutkan tentang ridha terhadap maksiat. Artinya bahwa sikap ridha terhadap maksiat merupakan salah satu dari perbuatan dosa besar. Sekalipun seseorang mungkin tidak melakukan maksiat tersebut, tapi dengan dia ridha terhadapnya, maksiat yang dilakukan dia tahu dan dia tidak mengingkari sampai pun dengan kalbunya, berarti dia telah ridha terhadapnya, dan itu merupakan suatu perbuatan dosa besar. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan suatu ancaman bagi orang-orang yang seperti itu. Akan disebutkan oleh penulis rahimahullah beberapa riwayat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menerangkan tentang hal ini. Ikhwan fiddin rahimakumullah, disebutkan oleh penulis rahimahullah riwayat dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Ruya an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an annahu qala halakta in lam ya'rif qalbuka al-ma'rufa wa yunkir al-munkara. Sahabat Abdullah bin Mas'ud mengatakan, halakta, sungguh engkau telah binasa. In lam ya'rif qalbuka al-ma'ruf, bila qalbumu tidak mengetahui sesuatu yang ma'ruf. Wa yungkir al-munkar, dan tidak mengingkari sesuatu yang mungkar. Atau tidak menganggap baik sesuatu yang ma'ruf dan tidak menganggap mungkar sesuatu yang mungkar. Nah, ini salah satu ucapan sahabat yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an yang menunjukkan pentingnya peran kalbu dalam ingkarul mungkar. Seperti yang akan kita baca pada hadis berikutnya nanti, dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana beliau alaihi salatu wasallam mengatakan, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadih. Siapa yang melihat kemungkaran di antara kalian, falyughayyirhu biyadih, hendaknya dia merubahnya dengan tangannya. Fa'ilam yastati' fabiqalbih, kalau dia tidak mampu maka fabilisani, hendaknya dia merubahnya dengan lisannya. Fa illam yastati' fabiqalbih, kalau dengan lisan pun tidak bisa maka ingkarilah dengan kalbunya. Wa dzalika adhaful iman, dan itu sudah selemah-lemah iman. Wa laisa wara'a dzalika habbatu khardalin min iman, dan tidak ada lagi sebiji sawi iman kalau kalbunya sudah tidak lagi mengingkari. Nah, sabda Nabi SAW ini sangat jelas tentang kewajiban seorang muslim terhadap maksiat atau kemungkaran. Nabi SAW memberikan tuntunan berupa tahapan-tahapan, sampai pada tahapan kalau tidak bisa dengan tangan, tidak bisa dengan lisan, maka dengan kalbunya, dan itu sudah selemah-lemah iman. Kalau itu pun tidak bisa, berarti tidak ada lagi ada iman dalam kalbunya. Laisa wara'a dzalika habbatu khardalin min iman, artinya sebiji sawi pun tidak ada dari keimanan kalau sudah kondisinya seperti itu. Oleh karenanya ulama rahimahumullah mengatakan bahwa ingkarul munkar dengan kalbu kita itu fardu ain. Itu sudah fardu ain. Tiap muslim mesti ada, wajib pada dirinya ada pengingkaran terhadap suatu kemungkaran. Kalau itu tidak ada, betul-betul seperti yang Nabi katakan di atas, ya, laisa wara'a dzalika habbatu khardalin min iman, tidak ada lagi iman walau sebiji sawi. Nah, lain halnya dengan pengingkaran melalui tangan, melalui lisan, itu sangat terkait dengan kemampuan. Dan insyaallah nanti kita akan baca penjelasan dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallah tentang hal ini. Tapi kalau dengan kalbu maka wajib tiap-tiap orang, fardu ain, tiap-tiap orang untuk punya ingkar terhadap suatu kemungkaran. Oleh karenanya disebutkan di sini sebagai salah satu dosa besar adalah perasaan ridha terhadap suatu maksiat. Ini sangat bertolak belakang dengan iman. Padahal sudah tadi kita sebutkan, tidak ada pengingkaran merupakan kondisi yang sangat-sangat buruk seperti kata Nabi SAW di atas. Nah, bagaimana ridha terhadap kemungkaran atau maksiat itu? Syekh Al-Fauzan hafizallah mengatakan, an takbala nafsu asyai'a wala tanfiru minhu. Jiwa kita tidak merasa kalau bahasa kita ingkar gitu ya. Kita enggak merasa benci kepadanya. Kita justru menerimanya. Naqbal hadzal munkar au hadhihi al ma'siyah. Kita merasa lega saja, tidak terusik ya, tidak merasa ingin menjauh, tidak merasa ingin lari darinya, berarti kalbu kita sudah ada rasa ridho terhadap kemungkaran atau maksiat tersebut. Nah, ini kondisi yang sangat berbahaya terhadap iman kita. Lawannya, benci kepada kemungkaran. Nah, ini kewajiban. Kalau benci artinya nufurun nafs minasyai wa adam qabulihi. Jiwa kita merasa ingin menjauh darinya, lari darinya, dan tidak menerima maksiat itu sama sekali. Nah, masing-masing orang mesti menilai keadaan diri masing-masing. Kalau urusan ini orang lain mungkin enggak tahu. Urusan ini bisa saja orang berbohong terhadap orang lain, tapi dirinya lah yang paling mengetahui terhadap maksiat-maksiat tersebut. Apa yang dirasakan dalam kalbunya terhadap pelanggaran-pelanggaran agama yang ada ini. Ikhwan fillah rahimakumullah, diingatkan pula di sini oleh Syekh Al-Fauzan ketika mensyarah masalah ini, bahwa seorang mukmin berkewajiban mencintai apa yang Allah cintai dan membenci apa yang Allah benci. Al-mu'min yuhibbu ma yuhibbuhullah wa yabghad ma yubghiduhullah. Seorang mukmin mesti mencintai apa yang Allah cintai dan membenci apa yang Allah benci. Fatakunu mahabbatul mu'min wa karahiyatuhu taba'an limahabbatillah wa karahiyatih. Sehingga seorang mukmin bencinya, sukanya mengikuti kebencian Allah dan kecintaan Allah, tidak menyelisihi. Jangan sampai Allah membenci sesuatu, kita yang mengatakan beriman justru menyukainya. Atau sebaliknya, Allah subhanahu wa ta'ala menyukai sesuatu, justru kita yang mengatakan beriman membencinya. Jangan sampai berbeda. Justru kita harus nantiasa mengikuti tabak lima habbatillah wa karahiyatih. Fahadha huwa manhajul mu'min fil hubbi wal bughdi. Inilah jalan yang mesti ditempuh seorang mukmin dalam bab cinta dan benci. Wallahu yakrahul usat wal mukhalifin bisababi ma'asihim wa yuhibbut tawabin wal mutatahhirin wal muhsinin. Allah subhanahu wa ta'ala membenci para ahli maksiat dan orang-orang yang menyelisihi, melanggar aturan Allah azza wa jal. Allah benci kepada mereka disebabkan kemaksiatan mereka. Dan sebaliknya, Allah mencintai dan menyukai orang yang taubat, orang yang mensucikan diri, orang yang berbuat ihsan. Famahabbatul mu'min wa karahiyatuhu tadurani ma'a mahabbatillah wa karahiyatihi wa hadha min alamati al-iman. Maka kecintaan seorang mukmin dan kebenciannya mengikuti, ya, berputar sesuai dengan kecintaan dan kebencian Allah. Dan ini adalah tanda keimanan seorang mukmin. Ikhwani fillah rahimakumullah, ini sedikit penjelasan dari Syekh Al-Fauzan hafizahullah, dan itu sangat jelas, ya, dan sangat mudah dipahami. Maka dari itu, seorang mukmin terhadap maksiat jangan sampai ada rasa ridha terhadapnya. Mungkin saja seorang mukmin jatuh dalam maksiat, mungkin. Siapa yang mengatakan kaum mukminin ma'sum? Tidak ada yang ma'sum. Hanya Nabi di umat ini yang ma'sum. Maka seorang mukmin jatuh dalam maksiat itu hal yang mesti terjadi. Namun bagaimana kondisi kalbunya? Apakah dia menyukai maksiat dalam arti ridha terhadapnya? Kalau dia berbuat maksiat dan dia ridha, ini bertumpuk dosanya. Dalam kondisi tertentu bisa jadi ridhonya terhadap maksiat lebih parah daripada maksiatnya itu sendiri. Ya. Oleh karenanya, ikhwan fiddin rahimakumullah, seorang yang berbuat maksiat kemudian ridha terhadapnya akan sulit untuk bertaubat karena dia sudah senang dengannya. Beda halnya dengan orang yang berbuat maksiat tapi dia merasa salah, dia merasa berdosa, dia minum khamar dan dia misalnya betul-betul tahu ini enggak boleh, hanya saja dia kalah oleh hawa nafsunya. Mungkin merasakan khamarnya dia suka, tapi sesungguhnya dalam kalbunya dia menolak. Tahu bahwa itu perkara yang haram. Ingin lepas tapi sulit. Nah, seorang yang seperti itu suatu saat diharapkan bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla akan mudah kembali dibanding tentunya golongan yang sebelumnya yang merasa ridha terhadap maksiatnya. Nah, ikhwani fiddin rahimakumullah, seperti yang tadi kita katakan, ya, kalau orang yang ridha sekalipun tidak berbuat itu sudah berdosa besar. Ikhwani fiddin rahimakumullah, disebutkan di sini oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullah, konsekuensi daripada ingkar dengan kalbu, kita enggak suka terhadap maksiat mesti membencinya, ini juga punya konsekuensi, ya. Jangan sampai seorang mengatakan saya tidak berbuat maksiat dan saya benci, tapi secara praktek menunjukkan apa keridhoannya. Nah, bagaimana itu? Yaitu dengan ia tetap berada di tempat maksiat itu atau berteman akrab dengan para ahli maksiat itu. Nah, ini sekalipun dia menyatakan benci terhadapnya, namun secara praktek seolah-olah perbuatan itu mendustakan pengakuannya. Makanya Syekh Al-Fauzan hafizahullah mengatakan seorang yang ingkar terhadap maksiat dengan kalbunya, dia mesti menjauhi kemungkaran itu. Ya. Alamatu ingkaril qalbi huwa al-ibti'ad 'anil munkar. Tanda bahwa kalbu kita itu benci dan ingkar terhadap maksiat, kita harus menjauh dari maksiat itu. Amma idza lam tabta'id 'anhu fa innahu yu'tabaru radiyan bihi. Kalau tidak menjauhi tempat maksiat itu atau dia berteman dengan orang yang melakukannya bersama-sama dengannya dalam maksiat itu sekalipun dia enggak melakukannya, fa innahu yu'tabaru radiyan bihi, maka itu dianggap ridha terhadap maksiat itu juga. Ya. Nah, ini hal yang perlu kita perhatikan, ya, karena yang ini masih sering terjadi dalam banyak hal. Kenapa sering terjadi? Karena lemah, ya. Ada orang-orang yang memang lemah. Bagaimana lemah? Dia sebetulnya sudah tahu itu enggak boleh. Ya. Tapi dia kenapa kok tetap tidak menjauhi orang-orang yang melakukannya? Ya, karena teman, karena tetangga, karena saudara. Mereka melakukan kemungkaran itu, enggak enak kalau saya pergi dari tempat itu. Ya. Padahal dia sendiri sudah betul-betul enggak suka. Namun kenyataannya ketika kemungkaran itu dilakukan di hadapannya, dia pun masih saja duduk di situ. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, lihatlah firman Allah Azza wa Jal ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan tentang Bani Israel pada surat Al-Ma'idah ayat yang ke-78 dan 79. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه بئس ما كانوا يفعلون. Dilaknat الذين كفروا من بني إسرائيل, orang-orang yang kafir dari Bani Israel, ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam, melalui lisan Dawud dan Isa bin Maryam. Mengapa demikian? Kenapa sampai dihukum seperti ini? Zalika bima asaw. Hal itu disebabkan apa yang mereka lakukan dari maksiat. Wa kanu ya'tadun, dan mereka melampaui batas. Kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluh. Mereka tidak saling mengingkari, tidak saling melarang dari amal perbuatan mungkar yang mereka lakukan. Labi sama kanu yaf'alun, sungguh buruk apa yang mereka perbuat. Nah, ikhwani fiddin rahimakumullah, Allah Azza wa Jal menceritakan hal ini, yaitu keadaan Bani Israel yang dilaknat. Suatu perbuatan yang dilaknat menunjukkan itu perbuatan dosa besar. Begitu kata para ulama. Ya. Suatu perbuatan yang pelakunya dilaknat menunjukkan itu dosa besar. Bani Israel dilaknat oleh Allah Azza wa Jal melalui lisan Dawud dan Isa ibn Maryam. Disebabkan maksiat yang mereka lakukan. Allah mengatakan bahwa mereka tidak saling mengingkari perbuatan-perbuatan mungkar yang dilakukan di tengah mereka. Nah, disebutkan oleh para ulama di sebagian tafsir bahwa mereka mungkin yakni mengingkari dalam arti dengan lisan ngomong, tapi tetap saja mereka bersama-sama menjadi teman dekat, ya, makan bareng, minum bareng. Padahal mereka tahu ini para ahli maksiat, dan seolah-olah dengan perbuatan itu mereka juga ridha terhadap maksiat-maksiat itu. Ikhwani fiddin rahimakumullah, diterangkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, waqad bayyana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hadhihi al-ayah bi anna ahadahum kana yalqa akhahu 'ala al-ma'siyah fayanhah. Nabi menerangkan tentang ayat ini bahwa seseorang dari mereka dulu bertemu saudara mereka, yakni temannya, kerabatnya, atau mungkin tetangganya yang sedang melakukan maksiat, fayanhahu, dan sempat melarang, apalagi tidak sama sekali, ya. Ini sempat yanhah, sempat melarang. Tsumma yalqahu fayanhah. Lalu mungkin ketemu lagi, lalu melarang lagi. Tsumma ba'da dzalika yatrukun nahya, tsumma yujalisuhu wa yusharibu. Setelah itu sudah dibiarkan, tidak lagi diingkari, bahkan kemudian mereka duduk sama-sama, bermajlis bareng-bareng, minum bareng-bareng, makan bareng-bareng. Akhirnya Allah Azza wa Jal menghukumi mereka dengan apa? Bahwa mereka mendapat laknat dari Allah Azza wa Jal disebabkan perbuatan mereka ini. Allah katakan la yatanahaun, mereka tidak saling melarang. Padahal sudah ada, menurut beliau di sini sudah sempat terlontar larangan-larangan itu, tapi kemudian sudah, ketika mereka tetap berbuat maksiat, tidak ada lagi lanjutan, bahkan pertemanan tetap, ya, duduk bareng, makan bareng, makan, minum, tertawa, bercengkerama, dan seterusnya dengan mereka itu. Nah, ikhwani fiddin rahimakumullah, kata beliau, falamma ra'allahu dzalika minhum la'anahum ala lisani Dawud wa Isa alaihim assalam, wa hada amrun wadih. Maka ketika Allah Azza wa Jal melihat mereka berbuat seperti itu, Allah pun melaknat mereka dengan lisan Dawud dan Isa ibnu Maryam alaihim assalam, wa hada amrun wadih. Ini perkara yang jelas. Jadi ikhwani fiddin rahimakumullah, pada apa yang diceritakan oleh Allah Azza wa Jal terkait Bani Israel, ada pelajaran bagi kita. Jadi ternyata ingkar dengan kalbu kita terhadap maksiat ada konsekuensinya, yaitu menjauhi maksiat itu dan tidak menjadikan ahli maksiat sebagai teman-teman kita, sebagai orang-orang yang dekat dengan kita, duduk bareng, makan bareng, bercengkerama, dan seterusnya. Syekh Al-Fauzan juga mengatakan, la yujalisu 'alal munkar wa la yuhibbuhum wa 'alayhi an yansahuhum wa yad'uuhum ila Allah 'azza wa jalla. Amma idza kana yujalisu wa yaqul ana unkiru fi qalbi fa hadha laysa bisadiq. Maka dia menjauhi, mestinya menjauhi kemungkaran itu, tidak duduk-duduk bersama para pelaku kemungkaran itu, tidak pula mencintai mereka, bahkan kewajibannya adalah menasihati mereka dan mengajak mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Adapun jika dia tetap bermajlis dengan orang-orang itu dan mengatakan saya mengingkari dengan kalbu saya, kata beliau, fahadha laysa bisadiq, ini enggak jujur. Dengan bahasa lain, ya, omong kosong. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Diriwayatkan berikutnya pada hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, juga masih dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min nabiyyin ba'athahu Allahu fi ummatin qabli." Tidaklah seorang nabi pun yang Allah utus di suatu umat sebelumku, illa kana lahu min ummatihi hawariyun, kecuali dia memiliki dari umat itu atau dari umatnya hawariyun, yakni orang-orang dekat, murid-muridnya, teman-teman dekat, para sahabat, wa ashab, ya'khuduna bi sunnatihi, yang mereka mengambil atau meniru, mencontoh sunnah-sunnah nabi tersebut. Wa yaqtaduna bi amrihi, mengikuti perintah nabi tersebut. Tsumma innaha takhlufu min ba'dihim khulufun, sesungguhnya kemudian takhlufu min ba'dihim, mengganti mereka setelah mereka itu generasi-generasi berikutnya, yaquluna ma la yafa'lun, generasi ini bisa berbicara tapi mereka tidak bisa melakukannya. Wa yaf'aluna ma la yu'marun, mereka bisa melakukan sesuatu yang tidak pernah diperintahkan. Faman jahadahum biyadihi fa huwa mu'min, maka barang siapa yang melawan mereka dengan tangannya, yakni mencegah mereka dengan tangannya, maka dia seorang mukmin. Wa man jahadahum bi lisanihi fa huwa mu'min, siapa yang mencegah mereka dengan lisannya, maka dia seorang mukmin. Wa man jahadahum, siapa yang mencegah mereka dengan kalbunya, maka dia juga seorang mukmin. Wa laysa wara'a dzalika minal iman habbatu khardal, dan tidaklah di belakang itu ada iman lagi walaupun habbatu khardal, sebiji sawi. Ikhwani fiddin rahimakumullah, di sini Nabi SAW menyebutkan sebagaimana riwayat Abdullah bin Mas'ud juga, menerangkan kepada kita tentang suatu kaum yang tercela. Nabi SAW menyebutkan bahwa tiap-tiap nabi mereka akan memiliki para pengikut, bahkan murid-murid yang senantiasa meniru, mencontoh, meneladani sunnah nabi tersebut. Ya, nabi-nabi terdahulu sampai terakhir Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam seperti itu. Ya, hawariyun biasanya disebutkan kata ini untuk murid-murid Nabi Isa. Ya, ada istilah hawariyun. Namun ini bisa bermakna umum, yakni talamid, murid-murid, pengikut yang setia bagi tiap-tiap nabi. Ya, termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, para pengikut al-anbiya, para nabi, mereka terpuji kenapa? Karena mereka mencontoh sunnah nabi. mengikuti dan meneladani. Namun berikutnya datang suatu kaum yang tercela. Nah, ini yang akan kita bahas. Ya, siapa mereka? Kaum yang datang setelah Nabi yang dicela oleh Nabi kita Muhammad SAW, yaitu suatu kaum yang memiliki sifat-sifat berikut ini. Yaquluna ma la yaf'alun. Satu, mereka itu berbicara tapi tidak bisa mempraktekannya. Nah, ini sifat pertama dari sifat mereka yang tercela. Orang-orang yang kalau berbicara menyuruh yang baik, melarang yang mungkar, bisa. Tapi mereka sendiri tidak bisa mempraktekannya. Dengan kata lain, justru mereka melakukan yang mereka larang dan meninggalkan apa yang mereka perintahkan, menyelisihi. Ikhwani fiddin rahimakumullah, tentang hal ini sudah disebutkan oleh Allah Azza wa Jal dalam ayat Al-Quran pada surat As-Saff ayat yang kedua. Allah Azza wa Jal berfirman, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alu. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kalian mengatakan, mengucapkan sesuatu yang kalian tidak bisa melakukannya? Kalian tidak mempraktekannya. Artinya seperti yang tadi kita sebutkan, dia bisa amar ma'ruf dan nahi mungkar, tapi justru dia sendiri meninggalkan yang ma'ruf dan melakukan yang mungkar. Makanya Allah Azza wa Jalla mencela pula di dalam surat Al-Baqarah, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Apakah kalian memerintahkan manusia untuk berbuat baik sementara kalian lupa terhadap diri kalian sendiri? Seolah-olah ya, apa yang dia sampaikan hanya untuk orang lain saja, dirinya sendiri merasa bebas. Nah, Allah Azza wa Jal mengatakan, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Apakah kalian memerintahkan orang-orang untuk berbuat baik sementara kalian sendiri lupa terhadap diri kalian? Kenapa tidak lebih dulu dirinya mempraktekkan yang baik dan menjauhi yang mungkar, tapi justru dia lupakan? Wa antum tatluna al-kitab, sementara kalian membaca kitab. Afala ta'qilun, tidakkah kalian berakal? Tidakkah kalian berpikir? Nah, ini menunjukkan bahwa orang yang melakukan seperti itu sudah menyelisihi kitabullah, tidak mengikuti kitabullah dan menyelisihi akal yang sehat. Siapapun yang berakal sehat akan menilai buruknya perbuatannya. Bagaimana dia menyuruh orang lain sementara dia sendiri tidak pernah melakukannya? Dikatakan oleh seorang penyair, mengatakan kata-kata hikmah, la tanha an khuluqin wa ta'ti mithlahu, 'arun 'alayka in fa'altahu 'azimu. Jangan kamu melarang dari suatu akhlak, tapi kamu justru melakukan yang seperti itu, aib bagi kamu kalau kamu melakukan itu. Itu suatu hal yang besar. Ikhwan fillah rahimakumullah, oleh karenanya Nabi SAW menceritakan dalam hadis yang masyhur, bagaimana seorang yang ada di neraka ternyata dia menyeret ususnya berputar seperti keledai yang berputar di penggilingan. Ya, seperti kita tahu bahwa dulu model penggilingan ya, dengan hewan yang hewan itu berputar diikat di kayu sehingga kayu itu menggiling. Nah, semacam itu seorang berputar menyeret ususnya keluar dari perutnya. Maka penghuni neraka pun bertanya kepada dia, wahai fulan, ada apa denganmu? Setahu kami dulu engkau di dunia memerintahkan kepada kami perkara yang baik dan melarang dari yang mungkar. Maka dia menjawab, ya dulu saya memerintahkan hal-hal yang baik, tapi saya justru tidak melakukannya, dan saya melarang dari yang mungkar, tapi justru saya melakukannya. Nah, ini jelas sifat yang buruk. Sifat pertama dari kaum yang dicela Rasulullah SAW yang datang setelah para nabi dan pengikut-pengikutnya yang setia. Yang kedua sifatnya adalah wa yaf'aluna ma la yu'marun. Mereka melakukan sesuatu yang justru mereka tidak diperintahkan. Nah, ini juga perkara lain yang tercela. Ini terkait dengan syariat, bahwa sesuatu yang dilakukan atas nama syariat harus ada perintah. Kalau urusan duniawi silakan, urusan duniawi ya perkara mubah, ada kelonggaran, mau melakukan ini melakukan itu terserah, selama tidak melanggar aturan Allah, tidak melakukan yang mungkar. Ini urusan duniawi. Tapi urusan agama harus sesuai dengan perintah. Kalau tidak diperintahkan, jangan melakukan. Nah, ada orang-orang seperti yang Nabi katakan, justru melakukan sesuatu yang tidak diperintahkan. Ya. Nah, ini sifat mereka yang melakukan bid'ah. Perkara-perkara agama mereka lakukan sementara tidak ada dasarnya dari Rasulullah, padahal Nabi SAW sudah mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang melakukan suatu amalan tidak atas dasar perintah kami, maka amalan itu tertolak. Man ahdatha fi amrina hadha ma laisa minhu. Siapa yang membuat sesuatu pada urusan agama ini yang itu bukan dari agama ini. Gimana bukan dari agama? Karena tidak diperintahkan. Maka yang melakukannya maka tertolak. Dan hadis-hadis Nabi SAW yang lain juga masih banyak. Di antaranya juga, iyyakum muhdatsatil umur. Jauhi oleh kalian perkara-perkara yang baru dalam urusan agama. Ya. Fa inna kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Tiap-tiap perkara yang baru yakni dalam bab agama ini adalah bid'ah, dan bid'ah adalah kesesatan. Jadi Nabi SAW mencela perbuatan tersebut sebagai sesuatu yang bid'ah, sesuatu yang dhalalah dan tertolak. Tidak akan diterima oleh Allah Azza wa Jal amalan-amalan tersebut, sekalipun dia sungguh-sungguh dalam mengamalkannya, sekalipun ikhlas dalam melakukannya, karena tidak ada perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini sifat kedua. Yaf'aluna ma la yu'marun. Sifat yang ketiga berikutnya, bagaimana sikap ya kita terhadap mereka ini? Ya. Ini dua sifat ada pada mereka. Kemudian bagaimana sikap kita seorang mukmin, seorang muslim terhadap golongan yang tercela ini? Nabi katakan, "Faman jahadahum biyadihi fahuwa mukmin." Siapa yang melawan mereka, dalam arti di sini mengingkari. Syekh Fauzan mengatakan ai ankara alaihim. Mengingkari mereka. Jadi di sini harus ada pengingkaran terhadap golongan ini. Apakah golongan mereka yang berbuat maksiat atau golongan mereka yang berbuat bid'ah? Ya, sifat yang pertama mungkin banyak terkait dengan apa? Perbuatan-perbuatan maksiat. Sifat kedua lebih terkait dengan perbuatan-perbuatan bid'ah. Kata Nabi SAW dalam hadis ini, bahwa ya siapa yang mengingkari mereka, nah artinya semuanya harus diingkari itu. Orang yang mengingkari mereka dengan tangannya maka dia seorang mukmin. Orang yang mengingkari mereka dengan lisannya, maka dia seorang mukmin. Dan orang yang mengingkari mereka dengan kalbunya, dia juga masih seorang mukmin. Walaysa wara'a dzalika minal iman habbatu khardal. Dan tidak ada lagi setelah itu dari keimanan sekalipun hanya sebiji sawi. Ikhwani fillah rahimakumullah, ini yang tadi kita sebutkan berarti kewajiban seorang muslim terhadap apa yang tadi disebutkan di atas dari kemungkaran-kemungkaran pada golongan itu harus diingkari. Sekalipun derajat pengingkaran itu berbeda-beda, ada yang dengan tangan, ada yang dengan lisan, ada yang dengan kalbu, tapi yang penting ada pengingkaran, ya. Dan masing-masing ada aturannya. Dengan tangan itu siapa yang melakukan dan bagaimana, dengan lisan itu siapa yang melakukan dan bagaimana, dengan kalbu itu juga siapa yang melakukan dan bagaimana. Tapi kalau sudah tidak ada lagi pengingkaran, artinya dia ridha terhadapnya, maka ini yang Nabi katakan sudah tidak punya iman lagi sekalipun sebiji sawi. Na'udzubillah min dzalik. Nah, makanya di sini penulis rahimahullah menyebutkan ini hadis sebagai salah satu dasar dalam pembahasan kita bahwa ridha terhadap maksiat merupakan dosa besar. Ya. Ada waktu apa? Baik, masih ada waktu 8 menit. Insyaallah kita lanjutkan mungkin ba'dal maghrib, ya. Mungkin mau siap-siap untuk melakukan salat maghrib. Silakan, insyaallah kita lanjutkan ba'dal maghrib. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.